yang tak ku mengerti di dalam kehidupan ini, dan seolah tiada yang peduli. Namun satu hal yang pasti, kau beri yang terbaik untukku. Cintamu karya terindah yang tak ternoda. Kau lebih dulu mengasihiku, lebih dulu mati bagiku, dan ku berikan cintaku meski tiada sempurna. Ajari aku hidup di dalam kasihmu, sempurnakan hati ini untuk cintaimu selamanya. Kini ku melangkah lagi, perjalanan takkan terhenti. Bersamamu ku raih semua, mimpi dan cinta. Kau lebih dulu mengasihiku, lebih dulu mati bagiku, dan ku berikan cintaku meski tiada sempurna. Ajari aku hidup di dalam kasihmu, sempurnakan hati ini untuk cintaimu selamanya. Meski rintangan menghadang langkahku, janjimu beriku kekuatan baru. Kebaikanku selalu mengikutiku, dan kasih karuniamu nyata dalamku, melingkupiku selamanya. Kau lebih dulu mengasihiku, lebih dulu mati bagiku, ku berikan cintaku meski tiada sempurna. Ajari aku hidup di dalam kasihmu, sempurnakan hati ini. Sihiku dulu mati bagiku, ku berikan cintaku meski